بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala Al-Thaminah Asyarah, yang ke-18, al-khawfu minattikali ala si'ati rahmatillah. Yang ke-18 adalah khawatir dari sikap pasrah terhadap luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wadhalika likaulihi, dan kekhawatiran Nabi ini ditunjukkan di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum fayattakil, jangan kamu berikan gambar gembira kepada mereka sehingga mereka menjadi ittikal. Kenapa? Li'anna al-ittikal 'ala rahmatillah yusabbibu mufsadatan 'azimah. Karena ittikal terhadap rahmat Allah, pasrah kepada kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala, ini akan menyebabkan mafsadah yang besar. Apa mafsadahnya? Yal amnu min makrillah, yaitu merasa aman dari makar Allah. Wa kadzalika al-qunut min rahmatillah, demikian juga sikap qunut, sikap putus asa dari rahmat Allah, yub'idul insan min at-taubah, bisa menjauhkan insan dari taubat. Wa yusabbibul ya'sa min rahmatillah, dan bisa menyebabkan seseorang itu putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, tidak memiliki harapan terhadap rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh hadapan Imam Ahmad Al-Karnaya, berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yamlughi ayyakuna sa'iran ilallah bainal khawfi wa rajah. Seseorang ketika beribadah kepada Allah, seharusnya dia sa'iran ilallah, berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, bainal khawfi wa rajah, antara takut dan berharap. Ketika seseorang itu beribadah, seharusnya dia beribadah menggabungkan dua perkara ini, antara takut dan rajah. Sebagaimana yang pernah saya terangkan bahwasanya para a'immah telah menerangkan bahwasanya kedudukan antara khauf dengan raja ini bagaikan dua sayap pada seekor burung, yang tidak boleh salah satunya saling mengalahkan, atau tidak boleh salah satunya rusak. Yang kalau rusak maka dia akan binasa, jatuh. Karena kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang bagi ayatina sa'iran ilallah. Seharusnya seseorang ketika beribadah, dia harus berjalan kepada menuju Allah tabarak wa ta'ala antara rasa takut dan raja, antara rasa takut dan berharap. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibu. Maka manapun juga dari keduanya yang mengalahkan yang lainnya, maka akan binasa, binasa pelakunya. Nah, seperti mana seekor burung, kalau patah salah satu sayapnya, mau yang kanan, mau yang kiri, sama. Kalau kita ibaratkan burung itu, dua sayapnya ini adalah khauf dan raja, takut dan berharap. Terasa takutnya yang rusak, maka dia akan binasa, dia tidak akan bisa terbang. Demikian juga kalau rajanya yang rusak, dia tidak akan bisa terbang, tidak akan bisa berjalan dengan benar menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang bagi ayatuna sa'iran ilallah, seharusnya seseorang ketika beribadah itu harus berjalan menuju Allah bainal khaufi wa raja, antara takut dan berharap. Dan ini adalah di antara faedah daripada surat Al-Fatihah sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam kitab tersebut. Ditangkap oleh Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah yang sudah kita baca, ketika menerangkan tentang firman Allah tabarak wa ta'ala Ar-Rahmanur Rahim, ayat yang ketiga, maka katanya fafiha ar-raja maliki yaumiddin wa fiha al-khawf. Ketika kita di dalam surah dalam salat membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka di dalamnya kita mengandung, kita yakin di dalamnya kita berharap kepada Allah tabarak wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita mengharapkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah wujud dari peribadatan seorang mukmin yang hakiki. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Kami yusari'una fil khairat, mereka dahulu yusari'una fil khairat, bersegera untuk meraih al-khairat, kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena didasari oleh kecintaan, didasari oleh kecintaan. Orang yang cinta akan segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa mereka begitu berlomba-lomba, para sahabat berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, mendapatkan kebaikan? Karena mereka mencintai kebaikan, sehingga mereka berlomba-lomba. Kami yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaban, takut dan cemas dan berharap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami khusyuk. Demikian kita seharusnya ketika kita membaca dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, kita yakini di dalamnya ada raja. Kenapa? Karena kita mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni atau menerima amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Malik yaumiddin, kita juga tahu Allah adalah malik dari hari ad-din, ad-din hari pembalasan. Demikian sehingga kita tumbuhkan rasa takut kita di dalamnya, karena Allah yang menguasai hari pembalasan, Allah yang menguasai hari kiamat. Mungkin maka seharusnya kita Imam Ahmad, yang beli ayatuna sa'iran ilallah bainal khawfi wa raja wa ayyuhuma ghallaba halaka sahibu. Maka manapun juga yang salah satunya lebih dominan, maka dia akan binasa. Fa idza ghalaba ar-raja'a adda dhalika ila al-amn min makrillah. Kenapa? Karena kalau rajanya, kalau berharapnya itu lebih dominan, maka hal itu akan menghantarkan dia kepada al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Ya. Kalau lebih kuat, lebih dominan rasa berharapnya. Nah, enggak apa-apa berbuat maksiat juga, toh Allah Maha Pengampun. Gampang nanti kita taubat. Ini di sana merasa apa? Aman dari makar Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang demikian tidak benar. Nah, nanti saja taubatnya, nanti saja sholatnya. Kalau sudah mendekati ajal, dalam keadaan kita tidak tahu ajalnya apa. Ya. Nah, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Wa idza ghalla al-khauf, dan apabila lebih dominan rasa khaufnya, rasa takutnya, ada dalika ilal qunut min rahmatillah. Kalau rasa takutnya lebih dominan, maka akan menghantarkan dia kepada qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Selalu memikirkan dosa-dosa yang terdahulu dan yang sudah dia kerjakan, terus seakan-akan tidak ada lagi pengampunan. Akhirnya qunut min rahmatillah, merasa apa? Merasa tidak ada kesempatan bagi dia untuk berbuat baik, hanya bisa meratapi dan merenungi saja. Nah, sahih, kita di dalam taubat dianjurkan, diajarkan untuk menyesali, tetapi bukan berarti qunut min rahmatillah, bukan berarti apa? Putus asa dari rahmat Allah. Nah, demikian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Alladzi asrafu 'ala anfusihi law taqnatu min rahmatillah. Inna la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Wa qala ba'du ulama, dan dikatakan oleh sebagian ulama, in kana maridun, jika dia sakit, kalau dia kondisinya sedang sakit, ghallaba janib ar-raja, kalau dia sedang sakit, perkuat sisi rojaknya, sisi berharapnya. Kalau sedang sakit, kenapa? Dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya, kemudian dia bisa beraktivitas, beramal saleh setelahnya. Wa in kana sahihan ghallaba janib al-khawf, tapi kalau dia dalam keadaan sehat, perkuat sisi takutnya. Nah, agar apa? Agar tidak jemawa. Apa bahasa Jawanya? Ojo dumit. Ya. Jangan mentang-mentang sehat, kemudian apa? Dia semaunya. Mumpung masih muda. Ya. Masih banyak waktu. Hati-hati. Bagus yang seperti ini. Tertipu. Dalam kondisi dia tahu dia kapan ajal dia datang. Dalam kondisi sudah banyak di lingkungan dia yang lebih muda dari dia apa? Mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Ya. Jangan sampai. Ini dia. Jika dia dalam keadaan sahih, sehat, perkuat sisi takut. Nah, perkuat sisi takut. Itu akan menyebabkan kita haji, tenang, tumak nina, sakinah, wiqar, lebih tenang. Nah, ini dia. Wakala bahagia ulama, dan dikatakan sebagai ulama, idha nadara ila rahmatillah wa fadlihi ghalla bajani barraja, apabila melihat kepada rahmat Allah tabaraka wa ta'ala dan utamanya, karunianya, maka kita perkuat sisi berharapnya. Jika kita sedang melihat rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, wa idha nadara ila fi'lihi wa 'amalihi ghalaba janib al-khawf. Tapi kalau dia melihat kepada perbuatannya dan amalannya, maka perkuat sisi takutnya. Perkuat sisi takutnya. Kenapa? Itu sulat taubah. Itu sulat taubah untuk mendapatkan taubat. Nah, takut, khawatir. Kalau amalan-amalan, kalau amalannya tidak diterima. Nah, demikian. Yastadilluna biqaulihi ta'ala, dan mereka berdalil dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang mereka diberikan apa yang telah mereka dapatkan, wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati-hati mereka wajilah, ay khaifah, dalam keadaan hati-hati mereka takut. Lihat, ketika apa? Ketika mereka mendapatkan apa yang mereka bisa perbuat, ketika apa yang mereka bisa dapatkan. Nah, ini ketika bisa beramal ini, bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, perkuat sisi khaufnya, takutnya. Nah, kenapa diperkuat? Alla yakuna taqabbala minhum li taqsirin aw qusurin. Taksir al-kusur, boleh jadi karena adanya taksir kita meremehkan sesuatu dalam ibadah kita, al-kusur, atau memang kita tidak tahu kalau di situ kita melakukan sesuatu yang kurang. Ya, ada taksir atau kusur. Ini taksir disengaja, kusur tidak disengaja tanpa diketahui. Nah, demikian seharusnya kita tahu, tidak tahu kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Wahadal qawl jayyid, maka pendapat ini adalah pendapat yang bagus. Kata Syekh Muzaim rahimahullah ta'ala, wakila yaglibu raja'in nafi'li ta'ah liyuhsina dhabbillah. Ada juga yang mengatakan memperkuat rojaknya ketika melakukan perbuatan ketaatan. Kenapa? Agar berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Kenapa? Karena Allah telah menjamin ana inna dhanni abdi bi. Kata Allah Ta'ala, aku bergantung kepada prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, Allah akan baik kepada kita. Makanya wasiatnya kaum salaf ketika mereka menulis wasiat surah, ketika mereka diminta untuk memberikan nasihat wasiat, maka mereka banyak yang menasihatkan untuk apa? Untuk kita mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan sarra, dalam keadaan lapang. Niscaya Allah akan mengingat kita di dalam masa sulit kita. Kalau kita mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam masa lapang kita, Allah akan mengingat kita dalam masa sulit kita. Ini agar tumbuh husnudzon kita kepada Allah. Qala wa yaghlibu janibal khauf idza hamma bil ma'siyah, dan dia perkuat sisi takutnya kalau dia ingin berbuat kemaksiatan. Li'alla yantahika hurumatillah, agar dia tidak mencabik-cabik, tidak merobek-robek keharaman-keharaman Allah tabaraka wa ta'ala ini. Ya. Jangan dibalik. Ketika bermaksiat, diperkuat sesiapa? Rajanya. Allah kan maha pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Keluar semua dari ini. Jangan. Tapi kalau kita berbuat kemaksiatan, perkuat rasa takut kita. Oleh karena itu, salaf mereka seringkali sebelum tidur mereka muhasabatu nafs, menghisab diri mereka. Mada amila hadal yawm, mada amila hadal yawm. Wa kana Umar ruya an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau setiap kali sebelum tidur beliau menghisab anggota tubuhnya sambil memukul-mukul tangannya, apa yang sudah kamu perbuat, memukul-mukul anggota tubuh yang lainnya sambil mengatakan apa yang sudah kamu perbuat. Kemudian beliau berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di yaumul qiyamah. Tidak sedikit kaum salaf yang sebelum menutup matanya ketika hendak tidur meneteskan air mata. Tidak sedikit. Bertobat kepada Allah. Khawatir kalau-kalau bangun dalam keadaan sudah tidak lagi tinggal di dunia. Nah, kalau kita sudah rebah dan mau posisi seperti apa sudah tidur. Aina nahnu min haula. Di mana letak kita di antara mereka? Kumsal. Di mana akhlak kita di antara kumsal? Unfiqaulihi afala ubashirun nas. Dan di dalam apa, ucapan Mu'ad kepada Rasulullah SAW, tidakkah aku berikan kegembiraan kepada manusia? Kata Syekh Muslimin, dalilun ala anna tushir makbub fima yasurruh min amri din wa dunia. Lihat faedahnya yang tadi kemarin kita sudah bicarakan, disunahkan dan dianjurkan untuk bisyaratul muslim bima yasurruh. Diperjelas lagi oleh Syekh Muzaini pada ucapan afala ubashirun nas, ini dalil ala anak tabshir, ini merupakan dalil bahwasanya memberikan kabar gembira makbubun adalah perkara yang diinginkan oleh syariat. Fima yasurruh, dari perkara yang membuat senang seseorang, min amri dunia, dari urusan agamanya dan dunianya, baik urusan agama, urusan dunia, yang menyenangkan dia, kasih kabar gembira kepada dia sehingga dia juga bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Wadhalika basyara al-malaika Ibrahim. Oleh karenanya para malaikat mereka memberikan kabar gembira kepada Ibrahim. Apa yang dikatakan? Qala wa basyaruhu bi ulamin alim. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada Ibrahim bi ulamin alim, dengan anak yang alim, yang memiliki kecerdasan, yang memiliki pengetahuan, wahwa Ishaq. Yaitu apa? Ishaq. Di kesempatan lain, bi ghulamin halim, pada ayat lain disebutkan dengan ghulam halim. Siapa yang dimaksud dengan ghulam halim? Ini wal halim Ismail. Ketika malaikat memberitakan kabar gembira dengan ghulam ali, bi ghulamin ali, ini maksudnya adalah akan kelahirannya Ishaq. Bi ghulamin halim maksudnya adalah Ismail. Nah, wa basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu bi, demikian juga dengan nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada keluarganya akan kelahiran putranya yang bernama Ibrahim dari istrinya Maria Al-Qibtiyah. Ya. Wa faqala, maka dikatakan waladun li al-lailah atau ulida al-lailah waladun samaitu bismi Abi Ibrahim, telah dilahirkan untukku pada malam ini seorang anak yang aku beri nama dia dengan Ibrahim. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya pemberian anak itu boleh ketika lahir, sebelum lahir, atau setelah lahir. Sebelum lahir, apa dalilnya? Dalilnya adalah tentang penamaan Yahya. Di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yahya adalah nama yang belum pernah diberikan kepada manusia siapapun juga. Berarti apa, sudah dipersiapkan nama tersebut jauh sebelum lahirnya Yahya. Demikian juga ketika lahir, pas lahir, ketika saat lahir, Nabi kita alaihi salatu wasallam memberikan nama Ibrahim pada putranya. Dan setelah lahir, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Kullu mauludin apa? Mahrumatun bi'aqiqatih. Setiap yang terlahir mahrumah bi'aqiqatih. Nah. Kemudian wa'attafi sabi'ih. Aku mengkhususkan kemudian diakikahkan pada hari ketujuhnya. Wahuliqa wasumiyah, dipotong rambutnya dan diberi nama pada hari ketujuh. Berarti setelah itu boleh, setelah lahirnya anak tersebut. Fiyukhad minhu annahu yambi'i lil insan, maka diambil dari beberapa dalil ini yang banyak ini menunjukkan seharusnya bagi seorang insan idkhalu surur ala ikhwanil muslimin, memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada saudara yang muslimin, ma amkana bil qaul au bil fi'li, sebisa mungkin dengan ucapan maupun perbuatan. Yang disyaratkan adalah apa? Idkhalu surur, memasukkan kebahagiaan, memberikan kabar gembira, bukan memberikan kabar yang menyakitkan. Ya, nah, demikian. Baik. Kenapa liyasulallahu dhalik bidhalika khairun kufir, agar dengan itu mendapatkan kebaikan yang banyak, warahatun wa tu'maninah qalbin wa syirahu sadrin, agar mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati dan kelapangan dada. Nah, wa alaihi, dan dari sini juga berarti kata syekh, fala yang bagi tidak sepantasnya ayat hilas su ala muslim, memasukkan kabar kejelekan, memasukkan sesuatu yang jelek ala muslim kepada seorang muslim. Ya, tidak benar, tidak dimulakan untuk melakukan apa? Isya'at. Ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya dengan ancaman yang keras. Alladzina yuhibbuna an tashi'a fahishatan falahum adzabun alim. Dan orang-orang yang senangnya untuk an tashi'a fahishatan, untuk menyebarkan fahishah, kejelekan, maka bagi mereka adzabun alim, azab yang amat pedih. Na'udzubillah. Dia tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah kita idkhalus surur, memasukkan kabar gembira. Ya. Baik. Walihada yurwa an Nabi SAW, oleh karenanya diriwayatkan dari Nabi SAW, la yuhadditsuni ahadun an ahadin bi syai'in, fa inni uhibbu an ukhrija ilaikum wa ana salim sadri. La yuhadditsuna ahadun an ahadin syai'. Tidak sepantasnya seseorang menyampaikan kepadaku tentang seseorang dengan sesuatu, karena aku ini mengeluarkan kepada kalian sesuatu hukum, wa ana salimu sadri, dalam keadaan aku berlapang dada. Hadis hadis ini dhaifun, hadis ini ada kelemahan di dalamnya, lakin maknanya sahih, akan tetapi maknanya sahih. Li'annahu idza dzukira 'indaka rajulun bisu', kenapa? Karena kalau disebutkan padamu seseorang dengan kejelekan, fayakunu fi qalbika 'alaihi syai', maka pada hatimu akan terjadi sesuatu tentang orang tersebut. Kita enggak kenal orang tersebut, kita enggak kenal, tapi apa? Kita masukkan pada dia sesuatu yang jelek tentang orang tersebut. Walau ahsanu mu'amalata lakat, lakin idza kunta tu'amiluhu wa anta la ta'lam an sayyi'ati wa la mahdura fi an tata'amal ma'ah. Walaupun orang tersebut sudah bermuamalah dengan baik dengan misalnya, akan tetapi jika kamu bermuamalah dengannya dalam keadaan engkau tidak mengetahui tentang kejelekan dia, maka tidak mengapa engkau bermuamalah dengan dia. Jangan kita masukkan berita buruk tentang seseorang yang orang lain tidak tahu, yang belum tentu orang itu berbuat buruk kepada orang tadi. Allahumma, kecuali kalau sudah ada gejala, ada tanda-tanda, ada sesuatu yang terlihat orang ini akan berbuat jelek. Nah, ini sudah mulai. Ciri-ciri seperti ini, langkah-langkahnya. Baru bisa kita ingatkan. Tapi selama dia bermuamalah dengan baik dengan orang lain, jangan kemudian kita masukkan pada orang lain keburukan tentang dia. Mudah-mudahan dengan itu dia apa? Dia bertobat. Dengan husnul muamalah, dengan muamalah yang dia temukan baik ternyata dengan orang lain, atau dia sendiri mungkin sudah bertobat, ingin menjadi lebih baik, ingin mencoba bermuamalah dengan cara yang baik. Bayangkan kalau orang sudah mau berbuat baik, kemudian apa? Ternyata digambarkan tentang keburukan dia. Kira-kira bagaimana? Orang akan menyimpan sesuatu pada hatinya. Walam hadura antar fi anta ta'amal ma'ahu kana hada tayyiban. Maka tidak mengapa engkau bermuamalah dengan dia dan ini adalah baik. Warubbama yaqbalu minka nasiha aktsar, dan boleh jadi dia bisa menerima nasihat darimu lebih banyak. Ketika apa? Ketika kita pulang, kita tidak tahu dia. Kita tidak tahu kalau orang ini buruk muamalahnya. Tetapi apa? Kita nasihati terus, kita bimbing dia. Cuma kita merasa ini kok sesuatu ini, ada sesuatu. Maka nasihati terus sehingga apa? Menjadi baik. Wan nufus yanfir ba'duha min ba'd qabla al-ajsam, karena jiwa hati ini satu sama lainnya akan saling bertolak sebelum tubuh-tubuhnya. Namanya hati lebih cepat reaksinya daripada apa? Anggota tubuhnya. Wa hadhihi masail daqiqah tadhhuru al-aqil bita'ammul. Makanya adalah masalah-masalah yang sangat-sangat riskan, sangat-sangat apa, detail, yang bisa tampak bagi orang yang berakal dengan jalan dia memperhatikan, meneliti dan melakukan observasi terhadap apa yang dia dapatkan. Nah, demikian ikhwati azimullah wa lafumikum alaih ta'lah wa takfir wa nasolah salam wa afiyah wa akhulu qawli hada astaghfirullah wa lakum wa lisan muslimin wa muslimat min kulidam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal hadakumullah.